Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Pertanyaan yang ke-30. Soal, hal yajuzu ta'khiru dafnil mayyit fi qabrihi bi hujjati ityani jama'atin yusalluna alaih walau limuddatin aqal min 10 daqa'ik idza kana qad sulliya alaihi bil masjid. Pertanyaannya, apakah boleh menunda untuk memakamkan atau menguburkan jenazah di dalam kuburnya dengan alasan menanti kedatangan beberapa orang yang akan mensalatkannya, walaupun mungkin waktunya hanya 10 menit. Nah, padahal jenazah itu sudah disalatkan di masjid. Artinya begini, sampai di kuburan sudah kumpul semua, makamnya sudah siap, tinggal dimasukkan. Tapi ditelepon, "Ustaz, kami satu rombongan mobil ini baru sampai di sini. Insyaallah 5 menit lagi sampai." Gitu kan gitu. Ada yang mau datang mensalatkan tapi agak telat. Nah, pertanyaan, boleh enggak? Sudah, jangan dimasukkan ke liang kuburnya dulu. Tunggu dulu teman-teman kita yang mungkin 5 menit lagi datang agar bisa punya kesempatan mensalatkan jenazah sebelum dimasukkan ke dalam kubur. Padahal jenazah itu sudah disalatkan boleh apa enggak? Mafhum pertanyaannya? Al-jawab, al-isra'u fil janazati huwa sunnah wal afdal. Mensegerakan mengurus jenazah termasuk memakamkannya adalah sunnah dan afdal. Wala yantadhiru ahadun walladzina ya'tuna muta'akhirina yusalluna alaihi walau ba'da dafni. Dan tidak perlu menanti siapapun. Orang-orang yang datangnya terlambat, ya, kalau ingin salat, mensalatkan setelah dikuburkan. Li'annahu thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'alal qabri. Karena jelas ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mensalatkan jenazah setelah dikuburkan di atas kuburan. Jangan mentang-mentang, "Wah, saya kan orang dekatnya, saya harus mensalatkan dulu." Tidak bisa. Sudah terlambat, ya terlambat. Qadarallahu ma syaa fa'al. Sudah selesai. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.